Allah.

Di setiap tasbih kita disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lebih 37 kali dan setiap takbir itu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah seperti biasa. Pada rokaat yang kedua, yang tadinya takbir 7 kali, pada rokaat yang kedua takbirnya cuma 5 kali. Dan seperti biasa setiap takbir Allahu Akbar membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya. Demikian pembacaan kedua tata cara salat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

Inilah kami orang-orang fasik yang menundukkan kepala karena malu kepadamu. Kini kami menengadahkan tangan-tangan kami untuk memohon belas kasihmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami yang berkumpul di tempat ini pada pagi ini adalah para hambamu. Saat Ramadan kami telah tertatih-tatih mendekatkan diri kepadamu karena berharap kasih sayangmu. Ya Allah, setiap saat kami berusaha menutup pintumu dengan rasa lapar dan dahaga. Ya Allah, setiap malam kami berusaha membaca Al-Quran untuk memahami petunjukmu. Setiap saat kami menyerumu dengan zikir dan doa. Semua itu, Ya Rahman, hanya untuk menggapai rida dengan janjimu. Untuk mereka yang memahami melalui apa yang telah kami lakukan. Bagimu saudara jiwa yang zat yang telah memiliki kami agamamu. Kami bersaksi bahwa tiada rahmat yang telah disembah oleh engkau. Wahai zat yang mengatur dan rahmatnya. Yang keagungan dan kemuliaanmu tidak akan sirna. Meskipun seluruh manusia kafir dan berhaka kepadamu. Ya Rahman, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusanmu. Suri teladan bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam Tuhan kau limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, kerabat dan sahabat beliau serta kaum muslimin yang secara konsisten dan istiqomah menjalankan dan mendakwahkan ajarannya hingga hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi. Saudara-saudaraku siang ini yang dirahmati Allah. Ramadan telah selesai. Kini kaum muslimin menguatkan satu akhir, akhir dan akhir. Selain satu seluruh dunia sebagai puncaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Saum mulai terik fajar sampai matahari terbenam. Membaca Quran, menghitung malam dan sehari, i'tikaf dan berzikir. Bulan yang membuat orang mukmin berlinang air mata, mengingatkan kawan dosa kelalaian dan kemaksiatan dulu. Mulai untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan. Semuanya itu juga untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Itulah sebabnya Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk bertakwa dan memperbaiki diri. Itulah sebabnya Allah limpahkan kasih sayang kepada kita. Itulah sebabnya Allah yang minta ampunan kepada kita. Ampunan atas seluruh dosa kita sebelumnya. Sehingga kita bagaikan manusia yang telah berkembang. Subhanallah, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, walillah Tuhan. Saudara-saudara bersidang yaitu rahmatullah. Ada kesah kesalahan dalam hati kita. Ramadan yang batas, melimpah rahmat dan ampunan Allah, telah pergi meninggalkan kita. Akankah kita bertemu dengan Ramadan berikutnya? Justru, kita tidak bisa menjawab. Kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, Ramadan telah berlalu. Ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Apakah tahun kita telah berhasil? Bisakah kita disebut berhasil dan meraih kemenangan? Sementara Ramadan kita telah tidak banyak berkurang terhadap penelitian permasalahan hidup kita. Apakah pantas kita disebut berhasil? Sementara umat telah saja hidup menderita. Pada hari ini perlu kita menyaksikan betapa para pemimpin dan politisi lebih suka berpikai, saling merebut kursi, saling menipu demi kekuasaan yang dirugikan juga demi harta. Mengapa umat Islam masih diliputi oleh kemiskinan dan kekorban? KKN dan berbagai penyimpangan pun masih merajalela. Belum lagi perjuangan, pornografi, pelacuran masih saja berjalan, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Kriminalitas seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain masih merupakan bagian dari keseharian hidup masyarakat kita. Sementara itu, saudara-saudaraku, di negeri-negeri Islam yang lain, penderitaan kaum muslimin tidak kalah pada biasanya. Umat Islam di berbagai negeri muslim hingga kini masih tetap dalam keterbelakangan, masih tetap dalam kebodohan dan kemiskinan di tengah-tengah sumber daya alam mereka yang melimpah ruah. Afghanistan dan Irak hingga kini tetap membutuhkan kami itu saja pimpinan Amerika Serikat. Kau mesti menyumpai tindak juga mati tetap menderita. Terus-terus menyebut Israel orang tua. Dia jadilah seperti Ustaz Hitam dan Kristian. Umat Islam pun masih tetap dan menunggu kejaman para penguasa Israel yang menjadi agen utama takut penjajah. Yang juga yang terjadi misalnya terkesan kafir patan dan pinggir. Maka kalau muslimi normal tua, itulah sekilas potret keterburukan muslimi saat ini. Saat ini kita memang pernah merayakan Idul Fitri, mengumandangkan takbir. Tetapi takbir itu dikumandangkan di tengah situasi kita yang saat ini tetap terbelenggu kekalahan dan ketertinggalan. Mengapa semua ini masih terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan semua ini terjadi? Jika kita meneliti dengan cermat, sesungguhnya penyebab utama dari keterburukan kaum muslimin saat ini karena kehidupan mereka, kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam. Islam kami tambahkan dari kehidupan kita sebenarnya. Memang benar, saat ini kaum muslimin masih puasa dengan bulan Ramadan Islam. Memang benar kita puasa dengan bulan Islam. Memang benar beribadah haji dengan aturan Islam, menikah dengan aturan Islam, keluar jenazah dengan aturan Islam. Tetapi saudara-saudaraku, bagaimana dengan urusan pemerintahan? Bagaimana dengan urusan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pidana? Mereka mencantumkan Islam. Sikap seperti ini jelas menggambarkan sikap pemerintah sebagai Islam dan menolak waktu bagian yang lain. Allah SWT mengingatkan kita saudara-saudara dalam firman-Nya. Allah sudah menyaksikan dari hati ini. Apakah ini menyebabkan yang tidak? Apakah perlu nanti main umpama jaga umat yang tahu dari kami pun? Ila kisru muncul ayat yang mulia. Wai wai kiamat ini. Juga guna ila asal dan hak. Allah SWT dengan mata alun. Artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah kesalahan bagi orang yang berbuat demikian daripada aku, melainkan kebisaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah jalanan dari apa yang mereka berbuat. Aku tidak mencari. Saudara-saudaraku, singkat melalui sebagian dari Islam dan mempersembahkan sebagian yang lain juga merupakan sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia yang baik dan berilmu. Sebab kita manusia membutuhkan zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, membutuhkan kepada sesuatu yang maha kuasa, berarti juga membutuhkan hukum dan aturan-aturan yang berasal darinya. Jadi, saudara-saudaraku, ketika manusia mencantumkan aturan Allah, maka dia telah menyimpang dari sifatnya. Dan inilah yang menjadi sumber bencana bagi kita semua. Masihkah ada peluang dan harapan untuk menang? muslim saat ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara global, peradaban dengan maksudnya seluruh dan seluruh yang itu telah diuntangkan petani, tanggung yang timbang, zalim dan rusak. Mereka bicara tentang penentuan nasib sendiri dan demokrasi, tetapi mereka sendiri mendukung para diktator dan tiran di seluruh dunia Islam. Mereka bicara tentang supremasi hukum dan perdamaian Timur Tengah. Realitasnya mereka menjajah, membunuh, menjarah, menduduki tanah-tanah kaum muslimin. Lihatlah saudara-saudaraku, betapa 650,000 jiwa mati dia dan bahkan jumlahnya yang besar itu saudara-saudara kita. Mereka bicara tentang keimanan hutang, tapi nyatanya mereka tidak lebih tahu seluruh melalui internet dan baru. Mereka bicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi mereka sendiri menombok ratusan juta dolar kepada para kuasa negeri muslim untuk mendapatkan kontrak dagang. Mereka bicara tentang hak, tetapi fakta realitasnya betapa korupsi ini dipenjara dan kawabe dalam bulan itu adalah bukti bukti kezaliman yang telah diciptakan oleh barat kafir. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita memerlukan pendapat umum syariah. Kita membutuhkan syariah Islam di tengah kehidupan yang berusaha makan hukum-hukum-hukum. Pada yang jamaah salat itu, tahun mertua, ketahuilah. Dengan tidak diterapkannya syariah Islam, maka kita tahu sini. Seluruh dunia termasuk kita telah kehilangan. Telah kehilangan hal-hal sebaik sekali itu. Yang pertama, kehilangan keridhaan Allah SWT. Sebab, saudara-saudaraku, keridhaan Allah hanya dapat dicapai dengan mengikuti seluruh hukum dan aturannya, dengan penuh ketaatan sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Ketiadaan institusi penerapan hukum saja telah menyebabkan hidup kita tidak berkah sebelumnya. Pasca diliputi berbagai problematika kehidupan yang sangat menyesatkan dada. Ketika saya ditanyakan, kita kehilangan pemimpin hati. Saat ini kita tidak memiliki imam, kita tidak memiliki pemimpin, kita tidak memiliki khalifah, kita tidak memiliki amirul mukminin yang memimpin kesatuan umat ini. Padahal baiat kepada khalifah merupakan sesuatu yang amat vital bagi kaum muslimin. Kepada khalifah akan menentukan hidup matinya kaum muslimin, mulia atau tidaknya kaum muslimin, berdosa atau tidaknya kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati di pundaknya tidak ada baiat, maka masih kami ingin saudara sekalian membayangkan betapa besar dosa kita sejak terbunuhnya Khalifah Utsman tahun 2004 yang merupakan khilafah terakhir. Akhirnya secara spontan banyak yang bilang ketika kaum muslimin kehilangan legitimasi kepemimpinan ini dan kehilangan jati dirinya, yang lain bagaikan bola bagus. Saudara-saudaraku, ketika saya tambahkan kita kehilangan rasa aman dan jaminan keamanan. Hal ini menyebabkan kita umat muslim diliputi perasaan ketakutan biasa. Tiada hari tanpa penderitaan, tiada bulan tanpa pembunuhan, tiada hari tanpa peperangan yang selalu berkuatan, tiada hari tanpa diliputi perasaan muskam akibat dari teror yang terhadap musuh-musuh dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ketika saya usaha dan tidak dikatakan, kita kehilangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan yang sangat penting bagi pembentukan kebudayaan besar. Hal ini berdampak pada tingginya kebodohan, hutang buruk, kemiskinan untuk ibadah yang mulia. Kini umat menjadi bangsa yang terbelakang, menjadi bangsa yang selalu mengekor kepada barang barat. Umat tidak memiliki kemandirian dan selalu tercabar dan diserahkan oleh musuh-musuh Islam. Saudara-saudaraku, ketika masa Islam ditampakkan kita kehilangan kekuatan dan kita yang menyebabkan kelemahan dan kesalahan kita. Saudara-saudaraku, ketika kita tidak menerapkan syariat Islam, kita kehilangan kekayaan yang menyebabkan kemiskinan umat. Semua ini akibat penghitaman yang dilakukan oleh barat melalui ideologi kapitalismenya. Kita umat Islam merupakan umat yang Allah anugerahkan kekayaan alam yang sangat berlimpah ruah. Tetapi kehidupan umat saat ini termasuk kita miskin, menderita, kelaparan karena kekayaan kita dijarah oleh orang yang kafir secara sistematis. Saudara-saudaraku, ketika saya Islam tegak ditambahkan, kita kehilangan pencerahan dan pedoman yang benar yang menyebabkan kaum muslim berada dalam kegelapan yang berbentuk masalah. Saudara-saudaraku, ketika saya Islam sampaikan, kesejahteraan kaum muslimin tergantung pada keputusan politik negara-negara Timur dan kami Barat dan Timur. Ketika kita tidak bersama mereka, kita tinggal keadilan. Yang menjalankan kaum muslimin berada dalam perlindakan yang tidak. Ketika sehari-hari kami disampaikan, kita kehilangan keimanan dan keikhlasan yang menyebabkan banyak terjadi pengkhianatan di mana-mana. Kita pun kehilangan sikap dan moral yang tertinggi yang menyebabkan banyak kejahatan yang sudah terserah. Saudara-saudara, ketika saya Islam, kita jauhkan dari kehidupan kita, kita kehilangan negeri Islam dan tempat tinggal rumah. Tidak hanya Palestina, tetapi juga Spanyol, wilayah yang luas di Asia, Timur Tengah, Kepulauan Bosnia, Afrika dan lainnya. Yang mengeluarkan juga tinggal golongan pengungsian dan bendera Australia. Saudara-saudaraku, ketika saya Islam kita tampakkan, kita kehilangan tempat suci. Yang mengakibatkan kaum muslimin dilarang sholat terhadap Allah selama dalam setahun satu hari. Mau bilang saja. Kami juga mengatakan, untuk mengatakannya pada kita semua, bahwa dua maksud lainnya, itu masih salam dan nabawi. Tidak dalam kondisi yang kita inginkan bersama. Saudara-saudara, ketika saya Islam kita tempatkan, kita kerjaan persatuan. Persatuan dari integritas yang membawa kondisi ini terpecah menjadi lebih dari 50 negara dan sebetulnya untuk kerja keras untuk menciptakan negara yang 58 di Palestina dan yang 59 itu dikurangi pada tahun ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Tuhan, Wajahkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Tuhan, itulah kejahatan terbesar yang harus disampaikan kepada kita semua. Kepada umat Islam, kita kehilangan syariat lainnya. Pertemuan telah menyatakan kita. Kita telah banyak mengalami kejahatan yang pada dunia kejahatan kata ini. Dan jadi diri sebagai umat yang terbaik sebagai mahasiswa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Karena itu saudara-saudaraku, siapa saja yang berjuang untuk mengembalikan apa-apa yang telah hilang dari hati ini, yaitu saya Islam. Mulai perjuangan kerajaan saja, tentu Allah akan memberikan imbalan yang amat besar, yaitu kemuliaan di dunia dan akhirat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Walidah Tuhan. Masya Allah, ini Allah. Kita adalah umat terbaik. Sekali lagi, kita adalah umat terbaik yang menerima seluruh umat manusia. Kita adalah pengikut Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir dan menunggu Rasul. Nenek moyang kita adalah para surah para sidin. Para panglima mujahidin. Selama Islam yang saudara umat. Yang kita umat dan saudara perjuangkan. Pasti Allah akan menolong kita. Allah berjanji menolong siapa saja yang menolong agamanya. Dan dia menolong pasti benar saudara-saudaraku. Bahkan hanya untuk para bukan hanya untuk para nabi. Tetapi juga untuk orang-orang mukmin termasuk kita. Semua itu tidak hanya berlaku di akhirat saudara-saudaraku. Dengan kesaksian itu dan sebagainya. Tetapi juga berlaku di mana, di mana kemenangan, keberhasilan dan kemenangan iman benar-benar akan terwujud semua. Allah pada para iman, Allah tidak menyesal terhadap iman. Ina dan musim Rasulullah, wala ina aman terhadap dunia, wala iman aksar. Semuanya kami menolong pasir Rasulullah, kami dan orang-orang yang iman dalam kehidupan dunia dan bahas pada hari terjadinya satu kaki di Yom Kami. Akhirnya, sudah berlaku. Di hari yang mulia ini, setelah bulan pun kita membangun dan menetapkan ketakwaan kita selama Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah. Kami menyerukan kepada seluruh umat Islam, para pimpinan ormas, partai politik, ulama, wakil rakyat, wartawan, anggota TNI, Polri, pejabat pemerintah, cendekiawan, usahawan dan serikat pekerja, serta para pemuda dan mahasiswa untuk secara sungguh-sungguh mengamalkan syariat Islam dan berjuang bersama demi kedatangan syariat Islam secara kata. Dan menempatkan perjuangan penegakan syariat sebagai agenda utama kaum muslimin termasuk kita. Semuanya penegakan syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan kewajiban setiap muslim sekaligus merupakan wujud kebangsaan kita dalam hayat ketakwaan. Semoga Allah SWT memberi kita ketabahan dan kekompakan serta memungkinkan kita semua untuk memainkan peran yang penting dalam penegakan dan mewujudkan tegaknya syariat Islam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Walillah Islam. Masya Allah muslimin, hormat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman dan semangat untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta memerankan sayang kepada Allah. Jadikanlah suara kecil putihmu sebagai sarana untuk mengabdi kepada-Mu. Sebagai sarana penentu untuk keadaan syariat Islam. Ya Allah, ya Tuhan-Mu. Tambahkanlah keimanan kami. Tambahkan semua kewenangan kepada kami. Sehingga kami dapat tetap mengabdi kepada-Mu. Serta istiqomah menjalankan syariat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Berkuasa. Tuntunlah kami. Intilah kami. Menuju kebenaran dan jalan yang lurus dengan berjalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Berkuasa. Janganlah Engkau biarkan negeri kami ini di tempat kami ini suatu retakan kecuali Engkau ampunkan, ya Allah. Untuk itu ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, serta dosa-dosa para muslimah yang akan membawa kami menuju neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan menghasilkan mati ayam. Ia ada suatu kesempatan untuk kami kecuali Engkau lapangkan. Ia ada suatu hajat kekuan dengan pintu yang Engkau penuhikan berasa. Maka mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah segala kami. Terangilah hati kami, dan sukailah semua amal perbuatan kami dengan amal yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima doa dan permohonan kami. Karena hanya itulah zat yang Maha Pengetahuannya. Rabbana salamna anfusana wa illa tukfirana fatasana lana kunana al-khasin. Rabbana atina idunan husana wa fi akhirat husana kunana jabana subhanahu wa ta'ala wa usna ta'ala wa sikmu wa salamu ala nusayimu wa alhamdulillah wa alamu adun kohaya fa'asal wa adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dijemur mau dilipat. Tak jemur sini. Ya. Ya, yes, lagi panas. Tak pengap.